betapa hati rindu pada dirimu. Duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku. Duhai oh kasihku, aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku sangat rindu kasih sayang dan supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Gelisah hati, gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar coba menantimu, walau gelisah, aku kan tetap menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta.